baik-baik saja. Sebelum kau masuk hidupku, kita masih asik saja, tak ada persoalan, tak ada persoalan yang susah. Tapi kamu memang luar biasa. Sentuhanmu juga tiada duanya. Kau buat aku seperti raja, padahal thank you.